Jadi humahnya sebagai fa'il dari yadunnani, ya kan? Iyahunya sebagai maf'ul yang kedua dari yadunnani. Kan cocok tuh iyahu dengan ya. Iyahnya mufrad. Iyah itu kembali kepada akhon gitu. Kalau disebutkan dalam bentuk dhamir sih huma akhon gitu lah. Huma akhon. Ya, kalau antum pilih pendapat orang-orang kufa ya lebih luas lagi itu. Ya. Boleh disebutkan domirnya, boleh dibuang. Boleh disebutkan domirnya, mencocoki mubtadanya, iyahu, atau dibuang saja. Ya. Orang-orang masroh lebih ketat. Gak boleh dalam bentuk domir. Harus isim zahir. Ya, soal kaidahnya bagus sih, insyaallah. Ya. Bagus kan? Kalau sebenarnya iyahu, nanti gak cocok dengan mufasirnya akhwa ini. Iyahu pada mana ukhuwah. Jadi akhwa ini musanna. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.